الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan kadar atau nisab yang wajib pada zakat unta. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, qadarul wajib fil baqar, kadar yang wajib pada jenis al-baqar. Al-baqar dan termasuk ke dalam jenis al-baqar kerbau. Maka kedua jenis hewan ini, kedua-duanya termasuk ke dalam jenis al-baqar, yang apabila memenuhi standar nisab maka wajib dikeluarkan zakat. Yajibu fi 30 baqaratan ila 39 tabi'. Wajib pada sapi apabila mencapai jumlah 30 ekor sapi sampai 39. Dari 30 hingga 39 maka keluarkan zakat, yaitu tabi'. Wa huwa ma tamma lahu sanatun. Yang dimaksud tabi', yaitu sapi yang genap berusia setahun, memasuki tahun yang kedua. Ini apabila seorang memiliki sapi bertahan selama setahun, 30 hingga 39. Maka seorang 29 ekor tidak ada kewajiban zakat padanya hingga mencapai jumlah 30. Hingga 39 yang wajib mengeluarkan zakat tabi', wa huwa ma tamma lahu sanah. وسمي بذلك لأنه يتبع أمة. Dan disebut tabi' karena dia masih mengikuti induknya. يتبع أمه. Dia masih mengikuti induknya. Kemana induknya pergi maka dia ikut. Menunjukkan bahwa dia masih kecil, setahun. وفي 40 إلى 59 مسنة. Dan pada hitungan 40 hingga 59 yang dikeluarkan adalah satu ekor musinnah. وَهِيَ مَا تَمَّ لَهَا سَنَتَان. Yaitu yang sempurna 2 tahun. Yang sempurna 2 tahun, memasuki tahun yang ketiga. Wa summiyat bidzalik li'annaha tala'atha asnan. Dan disebut musinnah karena pada usia tersebut, usia 2 tahun, sapi-sapi itu tumbuh gigi-giginya. Yani gigi aslinya. Bukan lagi gigi susu. Ini jika mencapai 40. 40 hingga 59. Wa fi 60 ila 69 tabi'an. Apabila mencapai jumlah sapi 60 hingga 69 maka 2 tabi'. 2 tabi'. 2 ekor sapi yang berusia 1 tahun sempurna masuk ke tahun yang kedua. Thumma fi kulli 30 tabi'un wa fi kulli 40 musinna. Kemudian pada setiap jumlah 30 maka dikeluarkan tabi'. Dan pada setiap 40 maka dikeluarkan zakat musinna. Wa hakadha mahma balagat, dan demikian seterusnya berapapun jumlahnya. Kalau 100 ekor sapi, berapa yang dikeluarkan? 100 ekor sapi. Hah? 2 tabi', 1 musinna. Karena kelipatan 3, setiap jumlah 30, 1 tabi', 30, 30, 60, 2 tabi', 40 sampai 100 ya. 40 musinna. Satu ekor sapi yang berusia 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Nah, dan begitu seterusnya. Setiap kelipatan 30 ya, maka tabi. Setiap kelip 10 musinna. 150 ekor berapa? Nah. 5 tabi. 150 ekor. Tidak ada musinnahnya. 3 musinnah, 1 tabi'. Jadi yang didahulukan kelipatan besarnya. Didahulukan kelipatan besarnya. Kalau mencapai musinnah, maka musinnah dulu. Maka musinnah, 3 musinnah. 120 masih tersisa 30 tabi', 1 tabi', dan demikian seterusnya. Wa dzalika li hadits Mu'adz radhiyallahu anhu fi, berdasarkan hadits Mu'adz radhiyallahu an, dan disebutkan fa amarani an akhudha min al-baqar min kulli 30 tabi'an wa min kulli 40 musinnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengambil dari sapi setiap 30 ekor tabi' dan setiap 40 ekor musinnah. Fa hadha jadwal yubayyinu kayfiyat az-zakati fil baqarah. Berikut ini jadwal bagan yang menerangkan tentang zakat pada baqarah, pada sapi. Ini yang di bagan ini kesimpulan dari apa yang telah kita bahas. Nah. Kemudian kita masuki poin yang ketiga, qadarul wajib fil ghanam. Qadarul wajib fil ghanam. Kadar atau nisab yang wajib dikeluarkan zakat pada kambing. Wa yajibu fi 40 min al-ghanami ila 120 syatun. Wajib dikeluarkan zakat dari hitungan 40 ekor kambing hingga 120 satu ekor kambing. Syatun, satu ekor kambing, ya, hitungan 40 hingga 120. Di bawah 40 tidak ada zakat. Seorang memiliki 39 ekor kambing tidak ada zakat. Hingga mencapai 40 bertahan selama setahun hingga hitungan 120 satu ekor kambing. Wa fi 121 ila 200 syatan. Dan dari hitungan 121 hingga 200 maka 2 ekor. Wa fi 201 ila 3 syiah. Hitungan 201 hingga 300 maka 3 ekor kambing. Dari 201 hingga 300. ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار فيكون في كل 100 شاة مهما بلغت. Kemudian menetaplah kewajiban zakat kadar ini setiap hitungan 101 ekor. Setiap hitungan 101 ekor berapapun jumlahnya. Jadi mulai 40 satu ekor kambing sampai 120 satu ekor. 121 hingga 200 2 ekor. Dari 200 hingga 300 201 hingga 300 3 ekor. 301 hingga 400 4 ekor dan demikian seterusnya. Pelipatan 100. Nah. Dan di sini tidak disebutkan berapa usia kambing yang dikeluarkan sebagai zakat. Dan sudah kita singgung sebelumnya. Ya, bahwa kambing yang dikeluarkan sebagai zakat, pada saat kita membahas zakat kambing pada unta, maka yang dikeluarkan dari jenis domba jada'ah. Dari jenis domba jada'ah, yaitu yang genap berusia 6 bulan masuki bulan yang ketujuh. Adapun dari jenis al-ma'iz, apabila sempurna taniyah atau musinnah, genap setahun memasuki tahun yang kedua. Dan ini dikuat hadis yang diriwayatkan Abu Dawud Imam Ahmad dari Suaid bin Ghafalah. Beliau mengatakan umirna an na'khudha al-jaza'ata min ad-dha'an wa thaniyata min al-ma'iz. Kami diperintahkan untuk mengambil dari zakat dari jenis jaza'ah. Kalau dari jenis domba jaza'ah. Dari jenis al-ma'iz ya ats-tsaniyah yang sempurna setahun memasuki tahun yang kedua. Wa dzalika lima jaa fi hadits Anas fi kitab shadaqah wa fi hal ini berdasarkan hadis Anas yang disebutkan dalam kitab shadaqah dan disebutkan dalam riwayat tersebut wa fi shadaqatil ghanam fi sa'imatiha. Adapun sedekah atau zakat kambing apabila dia sa'imah, telah kita jelaskan makna sa'imah apabila dia memakan dari rerumputan yang liar, yang tumbuh liar. Naam. Sehingga tidak ada kesulitan bagi pemilik kambing-kambing tersebut untuk memberi makan. Idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. Apabila berjumlah 40 hingga 120 maka satu ekor kambing. Fa idza zadat 'ala 120 ila 200 syatan. Apabila melebihi jumlah 120 hingga 200 maka dua ekor kambing. Fa idza zadat 'ala 200 ila 300 fa fiha 3. Apabila melebihi jumlah 200 hingga 300 maka tiga ekor kambing. Fa idza zadat 'ala 300 fa fi kulli 100 syah. Apabila lebih dari 300 maka setiap kelipatan 100 satu ekor kambing. Lalu berikut bagan atau jadwal kesimpulan dari apa yang kita jelaskan. Dari hitungan 40 hingga 120 satu ekor, 121 201 hingga 300 tiga ekor dan seterusnya 400 4 ekor, 500 5 ekor. Fama zada ala dzalika fa fi kulli 100 syah. Adapun lebih dari itu setiap lipatan 100 maka satu ekor kambing yang dikeluarkan sebagai zakat. Sampai di sini insyaallah wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin fa fadhlu hafizakumullah.